Bismillahirrahmanirrahim, di acara halal bihalal pemuda Jangkang, Jangkang Bersatu yang digelar pada hari Sabtu tanggal 7 Juli 2018 yang digelar di Desa Wotan Sukolilo Padi. Ribuan terima kasih kepada teman-teman panitia penyelenggara, juga terima kasih kepada masyarakat Wotan atas segala donaturnya, atas sumbangannya. Juga terima kasih kepada Ketua Karang Taruna Mas Susanto, matur sembadun, untuk donatur-donatur dari luar negeri, dari Korea, dari Malaysia, dari Taiwan, dari Eropa. Terima kasih atas donatur-donaturnya ya. All artisnya, Du Pala. Kilah hadil ar wa takfi masah lona isi bola sama lo to dingin angang lo to dikil ardinas kin kilida kilah hadil ar wa tafi masahan onai si mara samahan lo to dingin abaho lo to dikil ardinas kin kilido fi masan lo nae si bola sama winda yasna baho lo to dikil are